lagu ini aku dengarkan. Lewat nada lagu ini aku persembahkan. Salam sayang, hormat sayang, terima kasih ucapkan. Lewat nada lagu ini aku dengarkan. Lagu ini aku dengar.